created with free version for non-commercial use. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ikhwani fidin wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, meningkatkan untuk kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan apa yang kita lakukan saat ini sebagai amal soleh yang kelak dapat memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari saja kita akan memasuki bulan yang sangat ditunggu-tunggu tersebut. Dan ada satu perkara yang hendaknya menjadi renungan bagi kita dengan kembalinya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu bahwa waktu-waktu kita di dunia ini sangat cepat, tidak terasa kita menjalaninya. Ya, sepertinya baru kemarin kan kita meninggalkan bulan Ramadan. Kita berhari raya, berlebaran, sebagian kita pulang kampung, dan tidak terasa saat ini kita sudah kembali lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak terasa. Begitulah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari waktu-waktu yang kita jalani di dunia ini, tidak terasa kita menjalani, sangat cepat sekali. Demikian juga dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, tahun-tahun yang sebelumnya, tidak terasa kita menjalani. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya tidak terasa kita menjalaninya, begitu pun juga dengan tahun-tahun yang akan datang, akan tidak terasa kita menjalaninya. Tidak terasa. Dan pada saatnya nanti akan datang kepada kita ajal, batas waktu kita di dunia ini. Dan ketika ajal itu datang, maka ya, kesempatan kita hidup di dunia ini telah habis. Kesempatan kita untuk beramal telah selesai. Kesempatan kita untuk berbekal dengan kebaikan-kebaikan, ya, sudah tidak ada lagi. Oleh karena itulah, mari dengan kembali kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ini, hendaknya terus menjadi pemikiran dan renungan bagi kita, bahwa kita di dunia ini ya, hendaklah terus melakukan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal kebaikan. Hendaknya terus kita berbekal dengan sebanyak-banyaknya bekal untuk kehidupan kita yang abadi nanti, yaitu di akhirat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuki adalah bulan yang mulia, adalah bulan yang agung, bulan yang terhormat. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan tersebut sebagai bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakan bulan tersebut. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus turut mengistimewakan dan memuliakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dan muliakan tersebut. Dari seluruh bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan salah satu dari bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengistimewakan sebagian dari makhluk-makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, menciptakan apapun yang Dia kehendaki, kemudian Dia memilih. Ya, memilih sebagian dari apa yang telah diciptakan yang tersebut. Oleh karena itu, seluruh manusia diciptakan oleh Allah. Seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memilih sebagian dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian tempat di antara tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut untuk menjadi tempat yang istimewa, tempat yang mulia. Di antaranya Mekah dan Madinah misalnya. Atau masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ia sebagai tempat-tempat yang terpilih di sisi-Nya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh waktu yang kita jalani di dunia ini. Seluruh bulan yang kita jalani di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih salah satunya yaitu bulan Ramadan. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk ciri orang yang beriman jika seseorang menganggap bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lain. Ini bukan ciri orang beriman. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada di dalam hatinya ta'zim, pengagungan, pemuliaan, penghormatan, pengistimewaan terhadap bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita menganggap bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan akan tiba. Maka layaknya tamu yang agung yang akan datang ke rumah kita. Tentu ya sangat layak bagi kita untuk menyambutnya dengan sambutan yang terbaik. Dengan sambutan yang terbaik. Jika dibaratkan bulan Ramadan itu adalah seorang tamu yang agung, tamu yang spesial yang akan datang ke rumah kita, maka tentu kita akan melakukan persiapan-persiapan. Kita akan berusaha ya untuk menyambut tamu tersebut dengan sambutan yang terbaik. Dengan sambutan yang terbaik. Maka sangat layak bagi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah berusaha ya dia mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan cara seseorang menyambut bulan Ramadan ini juga akan sangat mempengaruhi ya keberkahan yang akan dia dapatkan melalui bulan tersebut. Akan sangat menentukan ya sebesar apa keberkahan dan kebaikan yang akan dia terima, akan dia dapatkan, akan dia raih dari bulan Ramadan yang dilaluinya. Oleh karena itu menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana caranya kita menyambut bulan Ramadan? Bagaimana caranya kita menyambut bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ada di dalam diri kita untuk menyambut bulan yang mulia ini? Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua kebaikannya, rahmatnya, ampunannya, keberkahannya melalui bulan tersebut. 6. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cara yang pertama dengannya kita menyambut bulan Ramadan adalah kita merasa senang dengan kedatangannya, merasa berbahagia, merasa bersuka cita, ya, dan senantiasa berpikir positif akan kedatangan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Cara kita menyambut bulan Ramadan adalah kita menyambut bulan Ramadan itu dengan hati yang lapang, hati yang senang, bahagia, bersuka cita kita dengan kedatangannya. Ya. Mengapa kita bersuka cita dan merasa senang dengan kedatangannya? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan padanya ya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak bagi hamba-hambanya. Karena bulan Ramadan adalah di antara rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, maka kita merasa senang dengannya, maka kita merasa berbahagia dengannya. Dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa senang, merasa bahagia dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala taala di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya lah. Fabidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka itu berbahagia. Hendaknya mereka itu merasa senang. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk merasa senang dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lebih baik dari apa-apa yang biasa mereka kumpulkan. Lebih baik dari apa yang biasa manusia kumpulkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa yang dimaksud dengan rahmat dan karunia Allah dalam ayat ini? Maksudnya kata para ulama adalah segala perkara yang berhubungan dengan agama. Segala perkara yang berhubungan dengan agama, kita diperintahkan untuk merasa senang dengannya. Maka orang beriman itu senang dengan Al-Quran, senang dengan ilmu yang bermanfaat. Orang beriman itu merasa senang dengan ketaatan-ketaatan yang telah dilaksanakannya. Merasa berbahagia ya dengan sholat lima waktunya. Merasa senang ya jika dia selesai ya melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa senang dengan majlis-majlis ilmunya. Merasa senang dengan sedekahnya. Merasa senang dengan bacaan Qur'annya, dengan zikirnya, dengan istighfarnya. Begitu seterusnya. Segala perkara yang berhubungan dengan agama, ketaatan, kebaikan, maka kita diperintahkan untuk merasa senang dengannya. Oleh karena itu nanti juga, setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan, berpuasa kita padanya selama satu bulan penuh, tibalah kita pada hari raya, maka pada hari itu kita diperintahkan untuk merasa berbahagia, merasa senang. Karena kita telah menyelesaikan salah satu ibadah yang sangat besar di dalam Islam. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa berbahagia, senang dengan kedatangan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita, maka berarti kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merasa senang dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa senang itu kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar munculnya perasaan senang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka dengan itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, ya sangat buruk sekali keadaan orang yang ketika akan datang bulan Ramadan kepadanya, yang muncul dalam hatinya justru adalah kesedihan. Yang muncul dalam dirinya justru adalah ya ketidaksukaan, kebencian, tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Atau yang muncul dalam pikiran-pikirannya adalah pikiran-pikiran yang negatif. Misalnya sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Kemudian dia berpikir, aduh, sebentar lagi datang bulan Ramadan nanti jatah makan saya jadi berkurang misalnya. Biasanya 3 kali jadi 2 kali. Atau misalnya dia berpikir, aduh sebentar lagi datang bulan Ramadan nanti aktivitas saya jadi banyak terganggu. Bisnis saya nanti kurang lancar misalnya. Karena bisnisnya bisnis kuliner misalnya. Ya. Atau ibu-ibu misalnya, aduh sebentar lagi datang bulan Ramadan nanti bahan-bahan makanan jadi mahal-mahal misalnya. Ya, beras jadi mahal, daging mahal, sayur-sayuran mahal misalnya. Itu yang dipikirkan. Nah, tidak layak seorang mukmin justru berpikir dengan pikiran-pikiran seperti itu ketika akan datang bulan Ramadan. Seharusnya yang dia pikirkan adalah kebaikan-kebaikan, karunia Allah Subhanahu wa taala, keberkahan-keberkahan. ya, kesempatan untuk mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Ini yang seharusnya dipikirkan sehingga dia merasa senang dengannya. Sehingga dia merasa senang dengan kedatangannya. Baik, intinya hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama yang harus kita lakukan dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan adalah apa? Merasa senang dengan kedatangannya. Dan ini nanti sangat berpengaruh terhadap keberkahan yang akan kita dapatkan di bulan tersebut. Ya, kalau dari awal kita sudah tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, ya bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan dari ini? Ya. Nah, kemudian yang kedua, di antara cara kita menyambut bulan Ramadan adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan tersebut. Agar Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sekalipun kita saat ini sudah berada di ambang bulan Ramadan, sudah sangat dekat sekali kita di bulan Ramadan, apa dengan bulan Ramadan saat ini. Akan tapi tentu saja seluruh urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin sebagai seorang mukmin, segala urusan di tangan Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, ya kita tidak akan bisa bertemu dengan. Oleh karena itu doa tidak boleh kita lupakan. Dan sebagai seorang muslim, muslimah, ya, prinsip sebagai seorang muslim dan muslimah adalah bahwa doa adalah perkara yang tidak boleh kita lupakan dalam setiap urusan kita. Tidak boleh kita melupakan. Dalam setiap cita-cita kita, keinginan kita, harapan-harapan kita, doa kepada Allah tidak boleh kita melupakan. Tidak boleh kita melupakan. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Berdoa kepada Allah. Ya, bisa kita berdoa dengan lafaz misalnya Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, ya pertemukanlah kembali kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu as-salafus saleh dulu sebagaimana yang diriwayatkan dari mereka, ketika mereka meninggalkan bulan Ramadan, maka selama setengah tahun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka selama mereka berada di bulan Ramadan. Dan setengah tahunnya lagi mereka berdoa kepada Allah supaya mereka dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Tuh, ya, jadi kaum salaf, orang-orang soleh di zaman dulu itu bukan seminggu atau dua minggu sebelum datang bulan Ramadan berdoanya. Malah 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kembali mereka dengan bulan Ramadan. Ini diantara kebiasaan orang-orang soleh di zaman dulu. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati kita berdoa meminta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali ya dengan bulan Ramadan. Kemudian ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara kita menyambut bulan Ramadan adalah hendaknya kita berazam. Hendaknya kita dari sejak sekarang menguatkan tekad di dalam hati bahwa kita akan benar-benar mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di bulan tersebut. Baik ibadah puasa, dan ini yang paling pokok, begitupun juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan tahun ini. Bahwa kita akan benar-benar mengisi setiap waktu di bulan Ramadan itu, ya, dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Tekad, azam. Dan tekad hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sangat penting. Ya, karena kesuksesan kita di dalam meraih sesuatu itu sangat tergantung kepada apa yang ada di dalam hati kita berupa tekad tersebut. Semakin kuat tekad seseorang, maka kesempatan dia untuk meraih apa yang dia inginkan semakin besar. Tapi semakin kecil, lemah tekad seseorang dalam meraih sesuatu, maka semakin kecil pula kesempatan dia dalam meraih apa yang dia inginkan tersebut, begitu. Dan itu sesuatu, dan ini sesuatu yang bisa, ya, yang kita ketahui bersama. Seorang ketika dia ingin punya ilmu, misalnya dia ingin meraih ilmu, dan ada tekad yang kuat di dalam hatinya, maka kemungkinan besar dia akan meraih ilmu tersebut. Seseorang misalnya, ya, dia ingin menghafal Quran, dia ingin menjadi orang yang hafal Quran, dan ada tekad yang kuat dalam hatinya, maka dia akan meraihnya. Begitu seterusnya. Termasuk dalam urusan-urusan dunia. Termasuk dalam urusan-urusan dunia. Jadi tekad atau azam ini juga sangat diperlukan, supaya kita benar-benar meraih keberkahan, ya, melalui bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuki. Azam, tekad. Dan ada satu pemikiran hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pemikiran yang bisa kita hadirkan di dalam diri kita, yang dengan pemikiran ini kita akan bisa semakin menguatkan tekad kita bagi, ya, ibadah yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Apa itu? Ia adalah pemikiran seakan-akan bulan Ramadan terakhir, bulan Ramadan yang sekarang akan kita masuki adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya. Jadi jadikan atau anggap seakan-akan bulan Ramadan tahun ini yang akan kita masuki ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Dan itu pun sangat mungkin terjadi kepada kita. Sangat mungkin terjadi kepada kita. Nah, dengan kita berpikir seperti ini, maka ini akan sangat membantu kita dalam apa tadi? Menguatkan tekad. Bahwa kita akan benar-benar bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, tapi tidak setiap orang mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, tidak setiap orang. Sekalipun bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, bulan rahmat, bulan, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua orang mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan tersebut di bulan Ramadan. Bahkan ada orang yang ampunan saja tidak dapat. Ampunan saja tidak dapat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Mengapa engkau wahai Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin?" Ternyata, ya, malaikat Jibril berdoa dan memerintahkan Nabi untuk mengaminkan doanya. Dan di antara doa malaikat Jibril itu adalah, ya, celakalah bagi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, ya, menjalani bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Celaka, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengatakan amin. Ya. Menunjukkan bahwa ada orang yang ampunan saja tidak dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Maka sungguh rugi orang yang seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi, ya, bulan Ramadan harus kita isi dengan amal-amal ketaatan. dengan ya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik ibadah puasa begitu juga ibadah-ibadah yang lain, supaya kita benar-benar meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada bulan tersebut. Nah, dan ini sekali lagi juga sangat dipengaruhi oleh sebesar apa tekad yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, termasuk di antara cara kita menyambut bulan Ramadan adalah berazam, bertekad bahwa kita akan benar-benar mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, di antara cara kita menyambut bulan Ramadan yang keempat adalah setelah tekad, maka kita hendaknya bertawakal. Bertawakal. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, tawakal juga penting. Ya, dalam meraih sesuatu tekad saja tidak cukup. Tekad saja tidak cukup. Perlu ketawakalan. Perlu ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ya hati yang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Maka termasuk hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan kita beribadah kepada Allah, dalam urusan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh tawakal. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah kita ini. Tanpa kekuatan dari Allah, tanpa bantuan dari Allah, tanpa kemudahan dari Allah, maka tidak ada ya satu kebaikan pun yang bisa kita lakukan, tidak ada. Maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah dan senantiasa beristianah, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon bantuan kepada Allah. Ya, dari sejak sekarang kita mohon bantuan kepada Allah, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menghadirkan hati yang tawakal bahwa kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah nanti di bulan Ramadan. Bahwa kita ingin dilancarkan segala urusan kita di bulan Ramadan nanti. Tidak ingin kita ya mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan nanti. Tidak ingin kita mendapati hambatan-hambatan dalam kita menjalani ibadah puasa nanti dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ya. Dan ini berlaku untuk setiap ibadah. Jangan dilupakan. Tawakal kepada Allah ya, bukan hanya dalam urusan-urusan dunia saja. Dalam urusan rizki, ya kita tawakal kepada Allah. Ya, dalam urusan-urusan dunia, bisnis, kita tawakal kepada Allah. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, itulah yang seharusnya lebih kita bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita mengucapkan dalam salat-salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon bantuan. Kata para ulama, mengapa? Setelah kita menyatakan diri bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, kita menyatakan bahwa kita hanya memohon bantuan kepada Allah, karena beribadah kepada Allah tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada satu kebaikan pun yang bisa kita lakukan tanpa bantuan dari Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Dan tidak mungkin ada satu keburukan pun yang bisa kita jauhi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Nah, dan ada satu lafaz yang dengannya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang bisa kita ucapkan dalam rangka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam kita beribadah. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini adalah ucapan tawakal. Ucapan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Ibnu Mas'ud, la haula wala quwwata illa billah artinya adalah la haula an maksiatillah wala quwwata fi ta'atillah illa billah. Tidak ada daya dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dan tidak ada kekuatan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari la haula wala quwwata illa billah. Maka dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, yang para ulama sebut juga dengan lafaz hauqalah, ya. Tujuannya adalah kita bertawakal kepada Allah. Ya, namun tentu saja ucapan ini hendaknya tidak hanya di lisan saja, tapi ya kita juga resapi dengan maknanya di dalam hati kita. Maka sangat bagus hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita memperbanyak kalimat ini. Kita memperbanyak ucapan ini. Sebanyak-banyaknya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sambil kita ya niatkan dalam hati kita, rasakan dalam hati kita ya bahwa kita ingin kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di bulan Ramadan. Ucapkan sebanyak-banyaknya kapanpun dan dimanapun kita berada. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sebanyak-banyaknya. Ya. Nah. Baik, jadi intinya adalah kita bertawakal kepada. Setelah bertekad, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal sekali lagi ya, ini tidak boleh kita lupakan dalam urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala urusan di tangan Allah. Al umuru biyadillah. Segala urusan itu di tangan Allah. Kita yakin itu. Yang mudah itu, urusan yang mudah itu adalah yang Allah mudahkan. Dan urusan yang sulit itu adalah yang Allah sulitkan, begitu. Ya. Betapa banyak urusan-urusan yang kita anggap sulit, jika Allah memudahkannya maka urusan itu menjadi mudah. Dan betapa banyak juga urusan-urusan yang kita anggap mudah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyulitkan urusan itu maka urusan itu menjadi sulit. Di sinilah pentingnya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima. Nah, yang kelima, di antara cara kita menyambut bulan Ramadan adalah hendaknya kita bertobat kepada Allah. Hendaknya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara yang diwasiatkan oleh banyak para ulama. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita bertobat, hendak kita banyak beristighfar kepada Allah. Nah, apa hubungannya bulan Ramadan dengan istighfar? Ya. Mengapa kita menyambut bulan Ramadan dengan tobat dan beristighfar? Karena hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan itu apa? Apa yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan? Beribadah kepada Allah. Ya kan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang tidak biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, musim ketaatan. Inti dari aktivitas kita di bulan Ramadan nanti itu adalah beribadah. Dengannya kita mendapatkan keberkahan. Kita melakukan ketaatan, kita memperbanyak amal soleh, ya. Kita terus-menerus melakukan kebaikan. Itulah inti dari aktivitas kita nanti di bulan Ramadan. Dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah membutuhkan hati yang bersih, itu. Membutuhkan hati yang bersih. Tanpa hati yang bersih, maka ketaatan itu akan terasa berat dan malas kita melakukannya. Ya. Karena pada hakikatnya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu hakikatnya adalah urusan hati. Ibadah itu hakikatnya adalah urusan hati. Jadi mampu dan tidaknya kita melakukan suatu ketaatan itu tergantung kepada kondisi hati kita. Berat dan tidaknya kita melakukan ketaatan itu tergantung kepada kondisi hati kita. Berat dan ringannya hati kita. Kalau hati kita berat, maka berat pula kita melakukan suatu ketaatan, bahkan kita tidak bisa melakukannya. Namun kalau hati kita ringan, maka ringan pula kita dalam melakukan ketaatan. Jadi ibadah itu ya urusan hati, bukan sekedar urusan fisik. Sekalipun sebagian ibadah itu kita lakukan dengan fisik, tapi ibadah itu intinya adalah urusan hati. Maka coba kita perhatikan, banyak orang yang secara fisik normal, bahkan secara fisik kuat, tapi tidak mampu melakukan satu kebaikan yang paling ringan sekalipun. Ya kan? Banyak orang seperti itu. Secara fisik kuat, bahkan mungkin pekerjaan yang dijalaninya adalah pekerjaan yang mengandalkan fisik. Mengandalkan fisik. Ya? Tapi sholat 5 waktu tidak mampu dia lakukan. Kenapa? Hatinya berat. Hatinya berat. Ya, pemuda-pemuda, ya, kuat tenaganya, fisiknya sehat, masya Allah. Bahkan mungkin juga fitness segala macam, olahraga rajin. Ya, tapi bangun sholat subuh nggak kuat. Sholat 2 rakaat nggak kuat. Subhanallah. Padahal badannya keker, rajin ke tempat fitness, olahraga, ya tiap pekan, bahkan tiap hari, tiap pagi. Tapi bangun sholat subuh tidak kuat. Apanya yang menjadikan dia berat? Hatinya berat. Hatinya berat. Ya. Jadi kalau hati kita berat, maka kebaikan apapun akan terasa berat bagi kita. Apapun. Ya, hatta kebaikan yang sangat ringan, yang sangat sepele. Hatta cuma sekedar sholat 2 rakaat berat. Hatta cuma sekedar membaca Quran 1 halaman, bahkan mungkin setengah halaman berat. Bahkan cuma sekedar bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, 1.000, 2.000 misalnya, berat. Kalau hatinya berat, berat. Ya kan? Tapi sebaliknya hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ringan, maka segala sesuatu akan ringan. Oleh karena itu banyak kita lihat, ya, orang-orang yang secara fisik penuh dengan kekurangan. Mungkin cacat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, tapi ibadah-ibadahnya bisa melampaui orang-orang yang normal. Banyak orang seperti itu? Banyak. Banyak orang seperti itu. Ya. Ada orang yang sudah tua, renta, jalannya bongkok, tapi sholat 5 waktunya ke masjid, ya. Sementara orang-orang yang masih muda, masih kuat, ya kan, tidak mampu melakukan. Mengapa demikian? Tadi, karena ibadah itu urusan hati. Berat dan ringannya kita beribadah itu tergantung kepada hati kita. Nah, kapan hati kita akan ringan dalam melakukan ketaatan? ketika hati kita bersih. Dan kapan hati kita akan berat ya dalam melakukan ketaatan? Ketika hati kita kotor. Itu. Ya, ketika hati kita kotor. Makanya kita dapat hadir di mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita itu merasa malas untuk melakukan ketaatan. Datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apa yang terbesit dalam hati kita? Duh, udah sholat lagi. Ya, karena kecikene gitu. Gitu biasanya kita ya. Malas kita. Mau buka Quran, aduh malasnya luar biasa. Malasnya luar biasa. Mau mengeluarkan uang buat sedekah, aduh berat sekali. Mau zikir berat, segala macam berat. Sekalipun amalan itu bisa kita lakukan, tapi kita melakukannya dalam keadaan tersiksa. Ya, sholat berjamaah, iya datang sholat berjamaah ke masjid. Tapi ketika sholat, selama sholat tersiksa, berat sekali. Tidak nyaman. Iya kan? Seperti itu. Ya, baca Quran, iya mau baca Quran. Tapi pengennya cepat selesai gitu baca Quran. Datang ke majelis ilmu, iya datang ke majelis ilmu. Tapi, ya, pengen cepat-cepat beres. Ningalian jam, weh, itu iraha beres. Nah. Gitu. Ya, berat. Yang menjadikan berat semua itu adalah tadi hati kita. Oleh karena itu, seorang salaf pernah mengatakan, ya, kalau hati seseorang bersih, ya, kalau hati seseorang bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Kalau hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran. Kita akan senantiasa suka untuk membacanya. Kita akan senantiasa bersemangat untuk membaca Al-Quran. Tidak akan pernah kenyang. Kapan? Ketika hati seseorang bersih, katanya. Ya. Karena Al-Quran itu kalamullah. Padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Padanya terdapat keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran itu kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, yang penuh dengan berkah. Yang penuh dengan berkah. Ya, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Ya. Kalau hati seseorang bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Nah, coba bandingkan dengan kita. Ya. Kita mah Al-Qurannya belum dibuka juga udah kenyang duluan. Ya. Diajak baca Quran, yuk baca Quran. Duh, masih kenyang. Ya. Baru satu halaman, dua halaman, aduh udah kenyang kita mah. Nah, apa yang menyebabkan semua itu? Hati. Hati. Maka intinya beribadah kepada Allah itu membutuhkan kebersihan hati, itu intinya. Membutuhkan kebeningan hati. Ya, kebersihan jiwa. Nah, apa yang menjadikan hati kita kotor sehingga kita malas dan berat untuk melakukan ketaatan? Jawabannya adalah dosa dan maksiat. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, telah mengotori hati-hati mereka apa yang telah mereka lakukan. Dalam surat Al-Fajr. Sekali-kali tidak, akan tapi telah mengotori hati-hati mereka. Apa yang telah mengotori hati-hati mereka? Ma kanu yaksibun. Perbuatan dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan. Itu. Jadi yang menjadikan hati kita kotor adalah dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka ia akan menodai hati kita, menjadikan hati kita kotor. Semakin banyak kita berbuat maksiat, semakin banyak titik-titik noda yang ada dalam hati kita, ya, sehingga hati kita menjadi kotor. Dosa dan maksiat yang menjadikan hati kita kotor. Dosa dan maksiat dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lisan kita, dengan harta kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita. Dosa dan maksiat yang kita lakukan dengan semua itu yang menjadikan hati kita kotor. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana cara kita membersihkan hati kita yang kotor tersebut? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah kepada hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk hamba-hambanya sesuatu yang dengannya dia membersihkan hatinya dari noda-noda dan kotoran-kotoran, ya, dosa dan maksiat tersebut. Itu apa? Dengan tobat dan istighfar. Dengan tobat dan istighfar, maka hati kita akan bersih. Dengan tobat dan istighfar, maka hati kita akan, ya, bersih dari noda-noda dosa. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat baik kalau dari sejak sekarang kita memperbanyak istighfar. Ya. Kita memperbanyak istighfar. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ya, masih ada waktu saat ini. Beberapa hari lagi kita perbanyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebanyak-banyaknya, kapanpun dan dimanapun kita berada, terserah. Terserah. Bahkan sambil kita beraktivitas juga tidak apa-apa. Selama memungkinkan kita beristighfar, istighfar. Ya, ibu-ibu misalnya sambil masak, ya, sambil ngasuh anak, istighfar. Daripada lisan yang nganggur atau berkata dengan kata-kata yang sia-sia, lebih baik beristighfar. Ya. Atau kita misalnya sedang berkendaraan, naik motor, naik mobil, ya kan, kan naik motor nggak pakai lisan, ya, cuman lisannya dibawa, ya kan, istighfar, kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfir sebanyak banyaknya. Dan istighfar hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang luar biasa yang kita dianjurkan untuk memperbanyaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang nanti pada hari kiamat dia mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Berbahagialah orang yang nanti pada hari kiamat ketika dia menerima catatan amalnya, dia dapati dalam catatan amalnya itu apa? Istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Berbahagia orang seperti itu. Hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Istighfar sebanyak-banyaknya. Ya. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hari satu malam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertobat dan beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Salah seorang sahabat pernah meriwayatkan melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim lebih dari 70 kali dalam satu majelis, satu kali duduk. Ya. Nah, kita sekarang berapa kali kita beristighfar dalam satu hari satu malam? Ya. Istighfar. Dan istighfar selain memiliki pengaruh terhadap dihapusnya dosa dan kesalahan kita, juga memiliki pengaruh kepada hal-hal yang lainnya dari kehidupan kita. Istighfar bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Istighfar menjadi sebab, ya, turunnya hujan. Istighfar menjadi sebab, ya, lahirnya keturunan-keturunan. Ya. Istighfar menjadi sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya kan? Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka kata Nuh alaihissalam, aku katakan, beristighfarlah kamu kepada Rabbmu, maka Allah akan mencurahkan untukmu hujan yang banyak, Allah akan mendatangkan untukmu anak-anak dan harta yang banyak. Allah akan jadikan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya, ini luar biasa. Faedahnya luar biasa istighfar itu. Ya, rugi orang yang dia tidak memperbanyak istighfar dalam kehidupan sehari-harinya. Dan istighfar mudah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu, tidak sulit istighfar itu. Ya, selain juga ya sayyidul istighfar pada pagi hari dan sore hari ini juga hendaknya kita tidak melupakan. Nah, taib, intinya bahwa menjelang bulan Ramadan ini kita memperbanyak apa? Tobat dan istighfar. Ya, supaya hati kita bersih sehingga ya hati kita nanti lebih siap, mental kita lebih siap dalam ya kita beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan nanti. Ya. Karena kita sekali lagi di bulan Ramadan nanti akan melakukan ibadah-ibadah yang tidak biasa kita lakukan di bulan Ramadan, yang tidak biasa. Termasuk ibadah puasa itu sendiri. Ibadah puasa itu termasuk di antara ibadah yang cukup memiliki beban yang berat. Ya, di antara ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa itu adalah ibadah yang cukup berat. Memiliki tingkat masyakkah yang lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau kita jalani dengan hati yang kotor, wah itu berat. Berat. Ya, tidak akan nikmat kita menjalani. Nah, orang yang ya hatinya bersih itu tidak hanya dia akan dihilangkan ya dari beratnya beribadah, akan tapi ya dia akan merasakan kenyamanan dan kenikmatan tatkala dia beribadah itu. Jadi sekalipun ibadah itu ibadah yang berat ya, tapi ketika dijalani dengan hati yang bersih, maka ibadah itu akan terasa ringan, nyaman, bahkan nikmat. Itu. Bahkan nikmat. Ya, berpuasa nikmat, nyaman, sholat tarawih nikmat, sekalipun bacaan imamnya panjang. Ya, baca Quran nikmat, sekalipun berjuz-juz. Ya, sedekah nikmat, sekalipun banyak sedekahnya, nikmat, enggak ada berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada Bilal apa? Ya Bilal, arih Nabi shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Rasul mah istirahat itu dengan sholat. Ya. Nah, kita mah lain. Kita mah istirahatkanlah kami dari sholat. Kita mah begitu. Ya. Istirahatkanlah kami dari sholat. Sholatnya udah terlalu panjang, aduh pengen istirahat. Ya. Nah ini pentingnya kebersihan hati. Ya, kebersihan. Ya, bahkan ibadah yang besar seperti jihad sekalipun kalau hati seorang itu bersih maka ringan baginya. Ya, adapun bagi orang yang hatinya kotor tadi, jangankan jihad, boro-boro jihad. Ya kan? Ucapkan tasbih salat 2 rakaat juga berat. Nah, baik, yang selanjutnya di antara cara kita menyambut bulan Ramadan adalah hendaklah kita dari sejak sekarang. Ya, dan sebetulnya seharusnya dari sebelum-sebelumnya ya. Dari sejak awal kita memasuki bulan Sya'ban, kita melakukan pembiasaan-pembiasaan dengan cara kita melakukan ibadah-ibadah yang nanti juga akan kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika memasuki bulan Sya'ban, maka beliau sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering dan banyak melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan-bulan yang lainnya tidak seperti itu. Ya. Nah, ini di antara tujuannya adalah sebagai bentuk persiapan akan apa? Memasuki bulan Ramadan. Begitu kata para ulama. Ya, di antara hikmahnya, di antara tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai bentuk persiapan. Ya, jadi puasa itu ya sebetulnya juga ada qobliyah dan ba'diyahnya. Ada qobliyah dan ba'diyah seperti salat. Nah, puasa Ramadan ada qobliyahnya itu apa? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Puasa sunnah. Ba'diyahnya apa? Hah? ya, puasa di bulan Syawal. 6 hari puasa di bulan Syawal. Itu ba'diyahnya. Gitu. Nah, begitu juga ibadah-ibadah yang lain seperti baca Quran, kita mulai dari sekarang, biasakan dari sekarang. Ya, bangun malam, salat tahajud, kita biasakan dari sekarang. Sedekah, kita biasakan dari sekarang. Begitu seterusnya. Ibadah-ibadah yang nanti juga akan kita lakukan di bulan Ramadan, hendaklah mulai kita biasakan dari sejak sekarang. Karena manusia itu ya sangat dipengaruhi oleh kebiasaannya. Sangat dipengaruhi oleh kebiasaannya. Ya. Jadi kalau dari sebelumnya tidak pernah puasa sama sekali, kemudian masuk bulan Ramadan langsung puasa, nah itu biasanya apa? Kaget biasanya ya. Kaget itu. Nanti jam 9, jam 10 sudah lapar. Ya kan? Tapi biasanya jam segitu memang lagi lapar-laparnya. Kalau udah zuhur ke sana mah tambah lapar. Nah, atau ya, seorang tidak pernah baca Quran sama sekali, pas datang bulan Ramadan baru dia buka Quran. Nah, biasanya ini juga yang menyebabkan amal-amal kita di bulan Ramadan itu tidak istiqomah. Karena tidak melalui proses pembiasaan terlebih dahulu. Jadi baca Quran misalnya, pertama hari pertama semangat. Gitu ya. 5 juz, subhanallah. Gitu kan. Hari kedua ngurangan jadi 4 juz. Ketiga ngurangan lagi sampai ya peleng tidak baca lagi. Gitu. Tarawih coba lihat hari pertama atau malam pertama ya. Penuh. Gitu kan? Masjid itu mendadak menjadi sempit. Tapi perhatikan setelah 1 pekan, 2 pekan ya. Ya masjid itu kembali menjadi lapang. Nah ini pembiasaan-pembiasaan ini juga hendaknya diperhatikan. Baik. Kemudian yang selanjutnya keberapa? Ketujuh, yang terakhir. Yang terakhir, di antara cara kita menyambut bulan Ramadan supaya Ramadan kita tahun ini menjadi berkah bagi kita adalah hendaknya kita mempersiapkan ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau ibadah puasa secara khusus. Ibadah puasa secara khusus. Ya, karena nanti di bulan Ramadan, ibadah yang utama yang akan kita laksanakan adalah ibadah puasa. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang terpenting di dalam Islam. Ia termasuk salah satu dari rukun Islam. Dan setiap ibadah membutuhkan ilmu. Ini berlaku untuk setiap ibadah. Setiap ibadah yang akan kita lakukan, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mempersiapkan ilmunya terlebih dahulu. Jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu ya akan keliru. Ibadah tanpa ilmu akan salah. Kalau ibadah salah, ibadah keliru, maka ibadah itu akan tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita ditolak oleh Allah, siapa lagi yang akan menerima ibadah kita? Siapa lagi? Tidak. Ya. Kalau kita melamar pekerjaan, melamar ke perusahaan A ditolak, gimana? Ya melamar lagi ke perusahaan B. Ditolak lagi, gimana? Melamar lagi ke perusahaan C, ditolak lagi, melamar lagi ke perusahaan D dan seterusnya. Ya kan? Tapi kalau amal sudah ditolak oleh Allah, siapa lagi yang akan menerima amalan kita? Maka perhatikan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sebelum kita beramal. Ilmu sebelum kita beribadah kepada Allah wajib kita mempersiapkan diri dengannya. Maka bekal ilmu termasuk di antara bekal yang hendaknya kita ya persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa di bulan tersebut, supaya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita dalam melaksanakan ibadah tersebut, supaya kita lebih mudah dan supaya kita benar di dalam melaksanakan. Baik. Ilmu apa saja yang hendaknya kita pelajari berkaitan dengan ibadah puasa secara khusus? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa yang hendaknya kita pelajari ini mencakup 4 ilmu. Jadi 4 bagian ilmu atau 4 klasifikasi ilmu. Ilmu yang pertama atau bagian yang pertama adalah tentang fadailu siam. Fadailu siam. Apa fadailu siam? Fadilah-fadilah puasa. Ya, fadilah-fadilah puasa. Ini kita pelajari. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, hendaknya kita mengetahui apa saja fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, apa tujuannya, apa fungsinya kita mempelajari fadilah-fadilah dalam ibadah puasa? Ya supaya kita bersemangat melaksanakannya, supaya kita bersungguh-sungguh, supaya kita lebih bersabar di dalam menjalaninya. Itu tujuannya. Ya, karena yang namanya manusia itu, ya kita akan semangat mengerjakan sesuatu kalau kita tahu apa? Keutamaannya. Kalau kita tahu fadilah dari amalan tersebut. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika memerintahkan suatu perkara, maka beliau itu apa? Allah dan Rasulnya senantiasa menyebutkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan dari amalan itu. Supaya apa tadi? Supaya kita bersemangat dalam mengerjakannya. Ya. Kalau kita tidak mengetahui fadilah atau keutamaan dari suatu amalan, nah biasanya itu yang menjadikan kita apa? Malas juga untuk mengerjakannya. Kita tidak tahu keutamaannya apa. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang banyak sekali memiliki keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh ibadah puasa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita pelajari satu, fadilah puasa itu ini, dua ini, tiga ini, begitu seterusnya. Ya. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi bahwa dalam menetapkan fadilah suatu amalan, pada asalnya kita merujuk kepada Al-Qur'an dan kita merujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang sahih. Maka fadilah itu enggak bisa dikarang-karang. Fadilah itu tidak bisa dikarang-karang. Ya, pada asalnya kita merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan fadilah suatu amalan. Hadis atau sunnah yang sahih. Baik. Adapun hadis yang dhaif, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang memperbolehkan kita menetapkan fadilah suatu amalan dengan hadis yang dhaif. Ya, dan ini khusus dalam fadilah amal. Adapun hukum jelas, hukum tidak boleh ditetapkan dengan hadis yang dhaif. Tidak boleh kalau hukum. Tapi kalau fadilah amal, ini ada khilaf dengan para ulama, sebagian mereka membolehkan. Ya, tapi dengan syarat, diantara syaratnya hadis yang dhaifnya itu tidak terlalu dhaif. Jadi tingkat kedhaifannya itu tidak terlalu parah. Maka kalau hadisnya sampai derajat maudhu misalnya begitu ya, palsu, itu mah jelas sepakat para ulama enggak boleh. Kita menetapkan suatu fadilah amalan dengan hadis maudhu, hadis palsu enggak boleh. Atau hadis yang derajatnya munkar, misalnya matruk, ya. Itu hadis-hadis yang level kedhaifannya sangat parah, tidak boleh digunakan. Jadi kalau hadisnya itu tidak dhaif, itu tidak terlalu dhaif begitu, boleh. Kemudian yang kedua, kita tidak menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengamalkan ya amalan tersebut. Nah, tapi intinya bahwa fadilah amal kita tetapkan dengan Al-Qur'an, kita tetapkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, hadis yang sahih. Ya, adapun hadis yang dhaif tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, ini yang pertama, fadailu siam, fadilah-fadilah puasa. Kemudian yang kedua, ilmu yang kedua, bagian yang kedua yang hendaknya kita pelajari berkaitan dengan ibadah puasa adalah hikamus siam, hikmah-hikmah puasa. Atau tujuan-tujuan disyariatkannya ibadah puasa. Tujuan-tujuan disyariatkannya ibadah puasa. Ya. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita mengetahui apa yang menjadi hikmah-hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa. Supaya apa? Supaya kita ya bisa menjalani puasa, ritual puasa, dan kita juga bisa mewujudkan apa yang menjadi hikmah atau tujuan dari disyariatkan ibadah puasa tersebut. Jangan sampai kita melaksanakan ritual puasa tapi ya apa yang menjadi hikmahnya justru kita tidak laksanakan. Ya, maka ini akan menjadi kontradiktif. Contoh misalnya apa hikmah disyariatkan ibadah puasa yang paling besar? Apa? Taqwa. La'allakum tattaqun. Ini salah satu hikmah. Dan nanti ada hikmah-hikmah yang lain. Ini adalah hikmah yang paling utama dari disyariatkan ibadah puasa. Supaya kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, kita perhatikan banyak sebagian kaum muslimin, atau mungkin juga terjadi kepada kita, karena kita kurang memahami tentang hikmah ini, banyak di antara kita yang berpuasa, tapi tidak bertakwa. Tapi tidak bertakwa. Berpuasa, tapi tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Berpuasa, misalnya, tapi tidak sholat. Coba, gimana? Aneh enggak? Aneh. Tapi tidak sholat, atau sholatnya belang betong. Ya? Ini berpuasa, tapi tidak bertakwa. Ya? Berpuasa, tapi zakatnya tidak dikeluarkan, misalnya. Padahal dia sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, berpuasa, tapi melakukan perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Berpuasa, tapi mata tetap memandang hal-hal yang haram. Berpuasa, tapi telinga tetap mendengar hal-hal yang haram. Berpuasa, tapi lisan tetap mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Berpuasa, tapi ngomongkan batur, anger, kan gitu. Ya? Nah, maka ini bertentangan. Ini ironis, kontradiktif. Nah, ini diantara salah satu apa? Salah satu kita apa? Salah satu faedah kita mempelajari hikmah-hikmah puasa. Baik. Yang ketiga, diantara ilmu yang hendaknya kita pelajari berkaitan dengan ibadah puasa adalah ahkamus siyam, hukum-hukum puasa, atau yang disebut dengan fiqhus siyam, fikih-fikih puasa. Nah, ini diantara yang penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena hukum-hukum puasa ini kaitannya dengan sah dan tidaknya puasa kita nanti. Sah dan tidaknya puasa kita. Ya. Dan dalam ahkamus siyam ini kita akan mempelajari ya aturan-aturan yang hendaknya kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Karena setiap ibadah itu ada aturannya. Ya, setiap ibadah itu ada aturannya, ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Dan setiap kita yang akan melakukan suatu ibadah, maka kita harus mempelajari, mengetahui, ya kan, aturan-aturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Nah, maka dalam ahkamus siyam atau fikih siyam nanti dipelajari tentang ya rukun puasa itu apa. Siapa saja yang wajib untuk berpuasa dan siapa yang ya tidak dikenai kewajiban berpuasa. Ya, pembatal-pembatal puasa itu apa saja? Ya. Termasuk pembatal-pembatal puasa yang muncul belakangan ini. Itu perkara-perkara kontemporer, modern. Misalnya ya, ini juga kita pelajari khususnya di zaman seperti sekarang ini. Ya, begitu juga apa saja yang diperbolehkan ketika kita berpuasa. Jangan sampai kita menganggap sesuatu itu menjadi pembatal puasa padahal bukan, gitu kan? Sekarang banyak juga orang salah paham begitu. Ya, salah paham seperti itu. Ya, sebagian orang menganggap kalau nangis itu batal puasanya. Marah gitu. Ada anak kecil misalnya, dia makan minum, kenapa enggak puasa? Oh, dah tadi saya udah nangis katanya gitu, sama mama suruh buka aja, katanya ada nangis mah batal gitu. Nah, ini salah kan? Seperti itu. Salah. Gitu. Ya, atau ini juga anak orang tua juga salah apa menakut-nakuti anak seperti itu. Wah, jangan nangis nanti batal puasanya. Jangan begitu juga. Itu ngajarin salah yang begitu. Ya kan? Ngajarin salah. Nah. Ya. Nah, begitu juga perkara-perkara yang lain yang dianggap batal padahal tidak. Gitu. Nah, apa sih yang diperbolehkan ketika berpuasa? Kemudian apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memiliki uzur untuk tidak berpuasa? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ini juga kita pelajari dalam ahkamus siyam. Dalam ahkamus siyam. Baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di antara ilmu yang hendaknya kita pelajari dalam ibadah puasa adalah tentang adabus siyam, adab-adab berpuasa, etika-etika berpuasa. Ya, ini juga penting kita pelajari adab atau etika ketika berpuasa. Baik. Apa fungsinya kita mempelajari adab dan etika ketika berpuasa sehingga kita bisa nanti menjaga adab-adab dan etika tatkala kita berpuasa? Fungsinya yang pertama adalah dalam rangka kita menjaga pahala kita. Nah, jadi ya, kalau adab atau etika ini kaitannya dengan pahala puasa. Kalau hukum yang sebelumnya itu kaitannya dengan sah dan tidaknya puasa. Kalau adab ini kaitannya dengan apa? Dengan pahala puasa. Ya, makanya nanti ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Nah, supaya pahala kita tidak batal atau berkurang, maka hendaklah kita menjaga adab dan etika tatkala kita berpuasa. Ya. Karena banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Kecuali lapar saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh lagi kepada dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ya, maka ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Karena dia kurang menjaga adab dan etika tatkala berpuasa. Dan fungsi yang kedua dengan kita menjaga adab dan etika berpuasa adalah supaya kita bisa semakin banyak meraih pahala dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Ya. Karena hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin nanti berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua nanti ketika memasuki bulan Ramadan akan berpuasa semuanya. Betul tidak? Berpuasa semuanya. Dan semuanya berpuasa satu bulan. Betul tidak? Ada yang dua bulan puasanya? Atau satu setengah bulan? Tidak ada. Dan semuanya berpuasa dari terbit fajar. Ya, terbit fajar ya, bukan terbit matahari ya. Awas. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Semua kita berpuasa ya dengan waktu seperti itu. Tapi kemudian, nah, apakah pahalanya sama? Beda. Nah, raihan pahala yang akan kita dapatkan juga tergantung kepada adab dan etika yang kita jaga ketika kita apa? Melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, nanti adab-adab puasa kita pelajari juga. Termasuk di antara adab itu nanti adalah sunnah-sunnah puasa. Seperti sahur, menyegerakan berbuka, berbukanya dengan apa, apa yang seharusnya kita lakukan tatkala kita ya di siang hari sedang berpuasa, ya, malam harinya seperti apa, itu semua berkaitan dengan masalah adab. Baik. Qul fi dinillahi wa fatihira rahimani wa rahimakumullah, itulah ya di antara cara kita menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuki. Mudah-mudahan ya dengan melakukan cara-cara itu Ramadan kita tahun ini semakin berkah bagi kita, semakin mendatangkan kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan kita, memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita ya dalam kita menjalani aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan nanti. Wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Created with free version for non-commercial use.